kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang telah masuk dari media sosial. Baik, pertama-tama dari Kurniawan di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Shalli alaihi. Buya, saya ingin bertanya, bagaimana hukum menggunakan behel? Apa? Menggunakan behel, kawat gigi. Behel. Apakah diperkenalkan dalam Islam atau diharamkan? Mohon penjelasannya, Buya. Terima Baik. Kasih. Menggunakan behel, pertanyaan itu datang karena di sana ada penjelasan dari para ulama tentang hadis Nabi, la'anallahu al-washimat wal-mustawashimat wal-naum'u wal-mutafallijat al-mughayyirat khalqullah. Nabi marah mengutuk orang yang mengecilkan giginya, sudah benar, cuman segera dikerik biar kelihatan ramping kecil. Kalau bahasa Jawa kayak gigi mentimun itu, diperkecil dengan sengaja untuk pamer seperti itu, bukan gigi yang sakit. Maka ini adalah yang dilarang, al-mutafallijat. Maka dari ini kemudian timbul pertanyaan, kalau mau masang behel itu bagaimana hukumnya? Baik, dijawab oleh para ulama, memasang behel itu ada dua. Yang pertama adalah jika tujuannya adalah untuk merapikan gigi yang tidak rapi, ada hajat. Karena kalau gigi tidak rapi itu efeknya adalah kotoran, sehingga tidak bisa membersihkan, sering tersisa kotoran, itu menjadikan sebab penyakit. Atau memang gigi itu adalah membuat sakit karena tumbuhnya tidak rapi, ada sebagian orang sakit sehingga kemana-mana sakit. Maka karena ada hajat dan darurat yang semacam ini, tujuannya adalah untuk merapikan gigi agar dimudah dirapikan, agar bisa dijaga. Maka ada hajat yang seperti ini, maka hukum behel adalah boleh. Tapi yang tidak diperkenankan adalah behel yang hanya untuk, sudah benar giginya gak ada masalah, satunya hanya untuk membuat, memperindah, itu bukan suatu yang terlarang. Tapi kalau sudah dengan cara yang dilarang oleh Nabi, ya jangan dilakukan. Maka jika Anda membuat behel tidak ada hajat, bukan karena gigi Anda tidak rapi, bukan karena gigi Anda sakit, tumbuhnya tidak benar, bukan, karena hanya untuk menambah saja, untuk menambah seni macam-macam, maka yang demikian itu adalah sesuatu yang dilarang dan tidak diperkenankan oleh Nabi, termasuk para ulama mengatakan golongan daripada yang dimarahi, dimurkai Nabi, yaitu tadi la'anallahu al-mutafallijat, orang yang seperti golongan orang yang merapi-rapikan giginya padahal giginya sudah rapi, dikecil-kecilin, dikerik, dikikir biar kecil, itu adalah yang dilarang. Akan tapi tadi sudah jelas, kalau gigi Anda bermasalah, tumbuhnya tidak karu-karuan, kemudian ada yang menjadikan sebab sakit, maka boleh dirapikan dengan behel, dan hukumnya itu adalah boleh. Boleh. Tidak ada boleh artinya ya tidak haram, bukan suatu yang diharamkan. Hukumnya adalah mubah, bisa saja menjadi wajib kalau memang membahayakan. Jika tumbuhnya gigi membahayakan, maka menjadi wajib hukumnya. Yang jelas tidak haram jika ada hajat, apalagi ada udzur. Wallahu a'lam bissawab.